al-maf'ul. Al-maf'ul fi wa huwa masallita 'alaihi amilun 'ala ma'na fi. Min ismi zamanin kasumtu yawm al-khamis aw hinan aw su'an aw ismi makanin mubhamin waw al-jihad sit kal amam al-fawq al-yamin wa aksihinna. Wasunuhunna atau punya apa? Sinu atau nahu? Antum punya nahu? Ya, yang benar nahu. Wa nahuhunna ka'ingda wal-lada wal-maqadir wal-farsakh wa ma siga min masdar amilihi qa'adtu maq'ada zaidin. Ar-rabi' min al-maf'ulat, yang keempat dari maf'ulat adalah maf'ulun fi, al-maf'ulu fi wa wal musamma dharfan. Maf'ulun fi indal basriyin menamai maf'ul fi. Kalau dharfan inda al-kufiyin, kufiyin menamai dharfan. Amma basriyin menamai maf'ul fi, maf'ul fi inda basriyin wa inda kufiyin dharf. Wa huwa kullu ismin, maf'ul fi adalah kullu ismin, kullu ismi zamanin aw makan, setiap isim zaman dan makan, setiap isim zaman dan makan. Sulita alaihi amilun, amil menguasai dia, amil yang menguasai dia. Saya sini harus ala ma'nafi, ya, amil menguasai atas dia, dan ini harus memiliki makna fi syaratnya. Jadi enggak cuma dharaf, ya, enggak semuanya dharaf, ya, makan atau zaman, dharaf makan dan zaman, yang mana amil ini menguasai dia pada makna fi. Syarat itu nih. Syaratnya pada mana? Makna fi. Kita ini ya, anak kasih kita ini sih, makna fi. Perhatikan kata-kata makna fi perlu dikasih perhatian. Kaqaulika sumtu, saya berpuasa yaumal khamis, ai di hari Kamis. Yauma, kalau yauma kita i'rab maf'ulun fi atau dharaf tentunya memiliki arti sumtu yaumal khamis, saya berpuasa di hari Kamis. Wa jalastu amamaka, dan saya duduk di depanmu, saya duduk di depanmu. Terusnya wa ulima mimma dzakartu, dan akan diketahui mimma dzakartu, dan telah diketahui mimma dzakartuhu, dari apa-apa yang saya telah menyebutkannya, annahu laisa minadh dzuruf, bahwasanya bukan termasuk dzaraf atau mahdhi kata-kata yauman dan kata-kata haitsu dalam contoh ini. Dalam contoh ini haitsu dan yauman tidak masuk dalam pembahasan kita. Lihat kenapa? Karena tidak ada di situ makna fi. Min qawlihi ta'ala inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Lihat kata-kata yauman. Yauman di sini adalah maf'ulun bi, bukan maf'ul fi. Padahal yauman apa dzaraf? Jam, zaman. Yauman dzaraf zaman. Tapi di sini yauman bukan maf'ul fi, padahal dia dzaraf zaman. Alasannya apa? Sebab yauman di sini bukan di hari, bukan pada hari. Laisa lahu makna fi. Bukan pada bukan maknanya fi. Kita lihat. Wa qauluhu ta'ala, dan pada perkataan Allah Ta'ala juga, Allahu a'lam haitsu yaj'al risalah. Allah lebih mengetahui haitsu yaj'al risalah. Kata-kata haitsu di sini juga laisa dharar. Karena di sini dharar makan yang tidak memiliki makna fi, yang tidak memiliki makna fi. Lihat sekarang. Fa innauma, maka sebenarnya keduanya yauman sama haitsu. Wa in kana zamanan wa makan, meskipun keduanya itu dharar makan dan dharar zaman. Dharar makan dan dharar zaman. Dharar makan haitsu, dharar zaman yauman. Lakinnahuma laisa ala makna fi, syaratnya. Sebab keduanya tidak bermakna fi. Tidak bermakna fi. Perhatikan, tidak bermakna fi. Sebab wa innamal murad, akan tetapi yang dimaksudkan, annahum yakhafuna nafsal yaum, mereka itu khawatir hari itu, bukan di hari itu. Jadi yauman di sini, kenapa kita bukan kita dorong? Karena laisa lahu makna fi. Karena mereka itu pada takut pada hari itu. Takut harinya. Bukan takut pada hari, tidak di hari. Bukan takut di hari. Lain bahasanya, dia itu takut pada zatnya yaum, takut pada zatnya hari. Kalau andai kata dia takut pada zatnya hari, nafsal yaum, zatnya hari itu sendiri dia takut, maka dia adalah bukan maful fi, bukan. Karena maful fi syaratnya harus fi, lau mana fi, di hari itu, di hari itu. Ai dakhil yaum, dakhil yaum, dakhil yaum. Dia takut di dakhil yaum. Tapi kalau lau makna, kalau dia takut pada hari itu sendiri, idan furqaru benda. Aku takut sama Muhammad. Aku takut pada hari, kan sama. Ana takut pada Muhammad. Hadza qawlun bi. Ngerti enggak, Ikhwan? Mahum balala. Kan pada zatnya Muhammad. Maka tadi kan ada kata dia takut pada zatnya hari, hari itu sendiri, maka ini adalah maf'ulun bi, laisa maf'ulun fi. Nah, wa qawluhu ta'ala Allahu a'lamu haitsu yaj'alu wa innamal muradu annahum yakhafuna nafsal yaum wa anna Allaha ta'ala ya'lamu nafsal makan. Allah itu ngerti tempat itu sendiri, bukan di tempat. Allah itu ngerti tempat itu sendiri, tempat itu sendiri. Ingat ya kembaliannya. Kalau maf'ulun kalau maf'ulun bi itu zatnya tempat, zatnya zaman. Tapi kalau maf'ulun fi di, lau makna di, lau makna fi. Berarti kan ini, kalau antum artikan di apa namanya lau makna fi fi dalikal yaum fi dalikal makan, apa namanya jalan tu amamak, aku duduk di depanmu. Akan lau makna lewat lau makna izan makna fi di situ lianu lianu Allah. Tapi kalau dia bukan dorong lain selau makna akan tak. Taib wa anna Allah ta'ala ya'lamu nafsal makan al mustahik. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui tempat itu sendiri, yang tempat ini layak untuk diletakkan risalah di dalamnya. Allahu a'lam haitsu yaj'alu risalah. Allah mengetahui tempat itu sendiri, yang mana tempat ini layak untuk diletakkan risalah di dalamnya. Fali hadza uriba, oleh karena itu uriba dirabkan kullun min huma, masing-masing dari keduanya maf'ulan bi, maf'ul bi, bukan dharar. Kenapa kok bukan dia lorok? Soalnya lain selalu makna fi. Meskipun dia lorok makan terjemah, tapi dia lain selalu makna fi. Beda nih, kita nih. Kalau diartikan lorok, tentu lau makna fi. Fi dari kejauh, fi dari ketepat. Tapi kalau dia bukan lau makna fi, saya tunjuk makna pada zat tempat itu, dan pada makna itu sendiri, dan pada zaman itu sendiri. Kita nih, Pak. Itu lagi dulu apa namanya sebagian belajar, sebagian teman itu apa namanya sulit memahami ini tadi, karena itu hampir repot untuk dipahaminya. Wa amil haitsu, dan amilnya haitsu fi'lun muqaddar dalla alaihi a'lam ay ya'lam. Adapun haitsu dia adalah maf'ulun bi, mana amilnya haitsu? Dia adalah fi'il yang muqaddar, fi'il yang ditakdirkan. Dalla alaihi a'lam, yang menunjukkan atasnya kata-kata ya'lam. Mahwa yaitu ya'lam. Alam ada yang tafsir kan? Dia enggak punya amalan. Enggak bisa beramal. Karena dia enggak bisa beramal, dia hanya bisa beramal tafsir yang lainnya. Dia enggak bisa beramal. Karena itulah mana ambilnya hal sebagai umrun be fi'il yang muqaddar. Bagaimana takdirnya yang diambil dari kata-kata alam sendiri. Ayya'lamu haitsu ta'lu risalah wa annahu laisa min huma aidan, dan bukan termasuk dari keduanya juga. Ai bukan termasuk dzarah makan dan dzarah zaman. Min huma termasuk dzarah makan dan dzarah zaman. Wa annahu laisa min huma aidan, dan bukan termasuk dzarah makan dan dzarah zaman juga. Nahu ang tangjihuhunna min qauli wa an tangkihuhunna min qauli wa targhabuna an tangkihuhunna. Kalian senang ya, bisa teman Nabi, kalian senang fi antang dihuna untuk menikahi mereka. Meskipun di sini punya makna fi, tapi lai saudaroh lama kan malah zaman, maka dia bukan mafulun be, tapi nama mafulun dia bukan doroh, tapi dia mafulun bi. Ya annahu wa inkana ala makna fi, karena rohiba fi maknanya senang kan? Yo nggak Ewan, rohiba fi kan maknanya senang. Maka watar hibuna, kalian senang fi, itu arti fi. Untuk menikahi mereka, meskipun dia lau makna fi, tapi lakin naulai sezaman wala makan, bukan zaman makan, bukan zaman makan wala zaman. Masya Allah. Alhamdulillah, masya Allah. Titik ingda kolihi ikhwanana alam isim tafdil. Lianna isma tafdil la yang sabakulan be ijma'an. لأن اسم التفضيل لا ينصب المفعولا بإجماعا. Makanya butuh apa? Imtihan min al-faqih juz 2 halaman 92. Illa anna al-ijma' laysa bisahih. Illa anna al-ijma' laysa bisahih. Faqad khalafa Muhammad ibn Mas'ud fi kitab al-Badi'. Undur as-subban juz 2 halaman 126. Baik, jadi kalau ingda Muhammad ibnu Mas'ud, mana amilnya? Ya alam, selesai sudah. Alam isim tafdil beramal, bisa amil. Bagi jumhur, gak bisa ya. Isim tafdil gak bisa beramal. Isim tafdil gak bisa beramal. Ada ingda man? Ingda jumhur, nuhat. Kalau ingda Muhammad itu boleh saja, gak apa-apa, gak ada masalah. Maaf. Ditakdirkan si. Lah, ada yang mengungkapkan takdir dan ada mengungkapkan makna. Yang benar makna. Harus makna si. Wahada aula man, wahada aula min takdir bit takdir li ana una kala yukodar si. Misal jalan seindaka. Betul si. Kaulu ala makna. Wahada huwa takdir aula. Wahada takbir aula min takbir ala takdir fi. Lianna hunaka la yuqaddar bi fi, lakin ma'nahu fi. Misal jalastu indaka. Jalastu indaka. Indaka di sini bukan takdirnya fi, tapi artinya fi. Saya duduk di sisimu. Di situ bukan takdirnya. Memanae? Maknanya fi. Makanya takbir yang bagus itu bukan takdir, memang maknae, maknae fi. Imma makna fi pada asalnya, wa imma di takdirkan makna fi di dalamnya. Qala al-musannifu rahimahullah. Ditani khan. Murja'ai lo, murja'ai. Wa'lam katawilah. Anna jami'a asma'iz zaman. Bahwasanya semua isim-isim zaman itu takbalun nasba, bisa menerima nasab sebagai lorfiyah. Bisa menerima nasab sebagai lorfiyah. Wala farqa fi dzalika, tidak ada bedanya yang demikian ini. Bainal mukhtas minha wal ma'dud wal mubham. Zaman ada tiga. Ada yang zaman mukhtas, ada ma'dud, dan ada yang mubham. Jelas? Semuanya bisa masuk sebagai dzarfiyah. Semuanya bisa masuk sebagai dzarfiyah, ada mukhtas, ada ma'dud, dan ada mubham. Wa na'ni bil mukhtas. Dan yang saya maksudkan dengan mukhtas, ma yaqa'a jawaban li mata. Dia adalah sebagai jawaban mata. Mata dhahabta yaumul khamis. Itu apa? Ida guna muqtas, ay muqtas bi yaumul khamis. Masalahkan mata sumta yaumul khamis. Yaumul isrin. Idan muqtas bi jawaban mana? Muqtas. Kalau jawabannya mata, jawaban dari soal mata, itu mata iki mata, itu jenenge muqtas. Wa bil ma'dud ma yaqa'u jawaban kam. Dan dikatakan ma'dud adalah jawaban dari mana? Kam darasta. Berapa kau pelajari? Jawaban itu bilangan kan? Dua kali pelajaran. Kam akalta? Berapa kali makan kau? Tentu dijawab dengan bilangan. Ngerti soalnya kan? Kal usbu wasyar wal haul. Apa haul? Tahun. Wal mubham tanak mati mubham malaya kau jawaban li syaiminha kalahin wal adabun mubham. Apa-apa yang tidak sebagai jawaban sedikit dari nyelakam wala mata. Iku jenengi mubham. Iza kalau anta paham mubham, kalau anta paham ma'dud, dan paham mubham mukhtas, tentu inti akan paham apa itu mubham. Jelas insyaallah. Jelas insyaallah kan? Nah. Lah bukannya suluk. Kalau soalnya mata, jawabannya pasti apa? Mukhtas. Apa sih? Lah kan bisa. Yaumul khamis kan biasanya jawabannya kan mata sumta. Lah sumtu yaumul. Kenapa yaumul khamis digantikan mukhtas? Soalnya ketika ditanya mata sumta, oh kan jawabannya yaumul khamis. Setiap kali jawaban dari mata itulah yang namanya mukhtas. Setiap kali jawaban dari mata itu adalah mukhtas. Wa inna asma'al makan. Dan sesungguhnya isim-isim makan la yuntasabu minha 'ala dzarfiyah. Enggak bisa dinasabkan sebagai dzarfiyah illa makana mubhaman. Tadi kalau mubham. Kalau isim zaman selalu santai. Kalau isim makan enggak bisa kecuali dia harus apa? Harus mubham. Kecuali dia harus mubham. Maafkan insyaallah kawanana. Paham insyaallah. Jelas. Baik. Wal mubhamu salah satu anwa. Dan mubham tiga kali anwa. Tiga macam. Mubham ada tiga macam. Nah selesai ya kawanana. Besok maful ma'ah. Hal selesai sudah ini. Berapa bulan lagi ya? Allah masih lama ini. Dauro kapan? Dauro dulu tanggal berapa? Agustus. Ini tanggal berapa ini? Dauro Juli. Ini Juli. Juli itu berapa hari? 2 bulan. 3 bulan, 4 bulan selesai. Selesai. Hah? Anak punya keinginan itu dulu. Soalnya apa? Program ya. Ya, tapi darah jalan semuanya. Anak jalan darah, darah juga darah jalan. Bisa menelan. Hah? Ada yang ngajar itu, nanti yang ngajar Muhammad karena semuanya itu ada masih banyak. Balik kemarin sudah janji apa? Janji apa? Janji setiap tahun. Tapi yang kok 20 hari aja, gak usah berbulan. 20 hari. Lah, kalau program itu dipaskan, dipaskan itu Fatullah Sobiyah atau Dora untuk Fatullah Sobiyah bareng kakam lah saya. Kesulitan ya. Soalnya beda ya. Itu gerak cepat itu gerak anu. Halallah insyaallah. Nampilah gampang ya anu. Sikit gampang lagi. Oh, ada Bu Cabir. Ada Miftah itu bopo. Mau ada yang ngajar. Sekarang ada Husni. Wah. Kadengkai ya kak, kak apa-apa enggak ya kak, macam-macam, lihat nanti kondisinya. Wal mubham salah satu anwa, mubham ada tiga macam. Ahaduha asma'ul jihad sitta. Asma'ul jihad sitta. Jihad sitta masih termasuk mubham. Masuk ini dia. Fauqa tahta a'la asfal yamin, asimal wadul yamin, wadul shimal, wal wara wal amam, masuk semuanya. Qala talla wa fauqa kulli di'in, wa fauqa dharaf. Qajjala rabbuki tahtaki tahtaki dharaf. Warrabu asfal asfal al-dharaf. Watara samsai tala tazawar rangkafim zata dharaf. Wa idha gharabat taqdilum zata shimal dharaf. Wa kana warau malikun tara'a dharaf. Wa qawlu wa aksuhunna. Apa aksuhunna Iwan? Aywa? Lawannya. Asartu bihi. Ya, asartu bihi. Ila anna al-jihad wa inkana sittan. Lakin alfadu wa kathira. Wa qalu wa aksuhunna ay asyartu bi an maksudnya aksuhunna itu aku isyaratkan dengan aksuhunna ini bahwasanya jihad itu kan banyak. Meskipun 6 tapi lafaznya kan banyak. Tidak hanya pada apa? Pada ini saja tapi banyak sekali. Ngerti enggak, kawan? Maksud insyaallah. Baik, jadi banyak sekali. Contoh saja sekarang, kawan. Ini beliau mengatakan di mana ini? Di mana? Di Matan. Dia mengat, beliau mengatakan apa? Di beliau mengatakan al-jihadusid. Alhamdulillah. Dia mengatakan 1, 2, 3, ya kan? 1 di Matan lihat. 1, 2, 3. Lawannya berapa kalau 3? Kan 6. Ya kan? Bahkan makan di sini wa'al sunnah kan lawannya. Lawannya itu kan sitakan kal amam wal fauq wal yamin. Apa lawannya amam? Di belakang, fauq di atas. Apa yang mencirikan kan berikan 6. Hada mana waksuhunna. Ngerti? Ngerti gak, Iwan? Nah, Iwan. Wa asar tubi. Aku isyarakan dengan kata-kata waksuhunna. Iwan. Ila annal jihad wa inkana sitan. Meskipun 7, tapi lafadnya juga banyak. Dan ini tidak terfokus pada dia aja. Lafadnya juga banyak. Ya, mengenai 6 jihad. Tapi kan lafadnya juga masuk juga di situ. Wa yulhaqu bi asma'il jihad ma asbaha. Dan dimasukkan dengan asmaul jihad dia apa-apa yang serupa dengannya. Kenapa serupa? Bi siddatil ibham, karena sangat samarnya. Dimasukkan juga karena siddatil ibham, karena sangat samarnya juga. Wal ikhtiyadu ila ma yubayyinu makna, dan amat dibutuhkan untuk menjelaskan maknanya seperti ingda walada. Ingda itu juga termasuk tidak asmaul sitta, asmaul jihad. Indah bukan termasuk asma'u al-jihad. Tapi dia mubham sekali. Kan di siapa? Butuh penjelasan makna. Sehingga sudah jelas. Ngerti gak ya, Pak? Ada apa makna? Yulhaq. Mulhaq dengan asma'u al-jihad. Yaitu indah wal. Kenapa ke mulhaq? Soalnya sangat mubham sekali. Sangat belum jelas sekali. Dan butuh penjelasan untuk menjelaskan maknanya. Asan yang kedua termasuk yang mubham. Asma'u maqadir al-masahat, nama-nama ukuran jarak seperti farsah, mil dan barid. Farsah, mil dan barid. Ditulis mil. Mil arba'atu alaf khotwah. Mil arba'atu alaf khotwah. Wal farsah salah satu amyal. Wal barid arba'atu farasikh. Mil arba'atu alaf khotwah. Wal farsah salah satu amyal. Wal barid arba'atu farasikh. Tadi berapa ukurannya, Pak? Tadi berapa? Kalau mil kan 4.000 langkah itu mil. 4.000 langkah itu mil. Kalau farsa 3 mil, berarti berapa? 4.000 kali 4.000. 12.000. 12.000 ya? 12.000 ya? Kalau barit 4 poros berarti berapa? 48.000 langkah. 48.000 langkah itu berapa kira-kira? 1 langkah? Berarti kira kali biro. Berapa? Jadi berapa? Kok langsung bisa menurutnya? Tulisan anu matematika polling. Nah, kenapa saya tanyakan? Karena dalam urusan safar itu juga ada yang memakai barid. Ngerti? 4 barid, 4 apa? 4 barid atau 3 barid itu indah syafi'iyah. Nah, ini itu hitungannya seperti itu. Ini jelas. As-salis nomor 3. Maka nama sugon, apa-apa yang masugon, pecahan min masdarin li amilihi, dari masdar kepada amilnya. Pecahan ya, pecahan dari masdar amilnya. Wawa jalastu, contohnya jalastu. Qala Allah Ta'ala wa anna kunna. Atau ada wawa jalastu ada? Ada wawa jalastu ada? Gak ada? Gak ada ya? Wawa jalastu. Kau nikah? Si. Aku gak ada ini. Maka nama suhur min masdarin li amilihi wawa. Kakauli ka? Jelas tu terus. Oh, ngono to, makanya aku ora paham. Wes. Jadi kan sini. Iki masdar, tapi masdar ini apa? Pecahan apa? Pecahan dari masdar, yang masdar itu untuk amilnya. Seperti jelas lihat. Kakauli jalan tu majlisa. Majlisa kan masdar. Dari jalan tu, ada kan ambil. Jalan tu kan ambilnya. Majlisa. Fal majlis mustaq minal julus. Pecahan dari julus. Alladhi huwa masdar li amili. Baik, yang mana? Kan sekarang julus. Majlis itu pecahan dari julus. Julus kan masdar. Sedangkan julus itu adalah masdar dari amil, itu jalan tu. Mana nanya? Bentar, Pak. Saya nanya mana ini? Dibawa ke sana. Ada sini tadi, Pak. Enggak nyala ini. Kayaknya enggak nyala. Sekarang kan salah satu. Majelis sekarang ini apa? Ini pecahan dari apa? Al-Julus. Ini majelis apa ini? Masdar mim. Ini kan masdar. Masdar ini kan akan menghasilkan pecahan dari masdar ini. Saya duduk, duduk seperti duduknya Zaid. Ini kan masdar. Majelis ini pecahan dari julus. Tapi julusnya apa? Masdar dari apa? Amilnya ya? Ya enggak? Mana amilnya? Jalas tu. Izan jalas tu memasdari julus, majelis pecahan dari julus. Harus itu harus. Maka majelis saya Rabi Allah, dorof. Dorof, dia dorof. Dia mafurun si. Sebab dia termasuk apa mubham. Asma'ul makan yang mubham. Lain. Lain. Qala Allah Ta'ala. Wa anna kunna naq'udu maqa'ida. Maqa'ida. Maqa'ida itu asalnya apa? Maq. Maka apa ini? Pecahan dari apa? Al-ku. Ku'ud ya kan ya? Ku'ud ya kan? Ku'ud ini apa? Masdar dari mana amilnya? Naq'udu. Naq'udu. Jelas? Walau kulta. Diganti sekarang. Dhahabtu. Bukan jelas sekarang. Dhahabtu majlis Zaid. Apa itu majlis? Bukan dorof. Bukan dorof. Tapi apa? Mafulun bi. Makanya lihat. Walau kulta dhahabtu majlis Zaid. Au jalastu madhaba amrin. Lam yasih. Enggak iso. Enggak. Bukan namanya maful fi. Sebab. Likhtilaf. Masdari ismil makan. Wa masdari amilhi. Karena berbeda. Dengan masdar. Isim makannya. Mana isim makan? Mana isim makan? Majlis. Masdar isim makan. Atau masdar mim. Sekarang ini kan azab. Ini kan berbeda. Majlis dengan azab itu kan berbeda. Dia berbeda. Makanya. Likhtilafi. Masdari. Likhtilafi. Masdar ismil makan dan masdar amilnya. Mana amilnya? Dhabtu mazhab. Masdarnya, masdarnya apa? Dari majlis, dari jalasa. Bahwa masdar min atau ismil makan. Yang mana? Fiilnya adalah jalasa dan dhabtu masdarnya adalah mazhab. Ini kan berbeda. Maka ini gak bisa dikatakan maful fi. Gak bisa dikatakan maful fi. Tujuh ditulis. Qala al-Faqih wa in sigha min ghairi masdari amilihi wa in sigha min ghairi masdari amilihi ta'ayyana jarruhu bi fi ta'ayyana jarruhu bi fi inta juz 2 halaman 94. Jadi kalau memang seperti ini, nanti ta'ayyana dengan huruf fi, insyaallah sampai di sini. Subhanakallah hamdik, sadaqallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.